Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Seluruh kaifiyah, tata cara atau sifat yang terkait dengan i'tidal, ya, mulai dari bangkit sampai i'tidal, diri tegak sempurna, termasuk posisi sifat kedua tangan saat i'tidal, semuanya telah kita pelajari. Cinta sampai pada kesimpulan terkait dengan sifat kedua tangan yang tampak pada hadis-hadis, yang tampak pada hadis Wa'il bin Hujr al-Hadrami, رواية مسلم، أبو داود، النسائي، وهو النبي عليه الصلاة والسلام menjulurkan kedua tangannya ke bawah saat i'tidal, irsal al-yadain, dan tidak bersedekap. Oleh karena itu yang masyhur di kalangan ulama mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, mengatakan irsal al-yadain fil i'tidal, kedua tangan dijulurkan ke bawah saat i'tidal. Nah, yang majlis ini datang dari al-Imam Ahmad yang diikuti oleh fuqaha Hanabilah, dan telah dikupas dalil-dalil mereka. Ternyata tidak satu pun dari dalil-dalil itu yang tepat. Sampai-sampai Al-Albani rahimahullah membid'ahkan pendapat tersebut, yaitu bersedekah saat i'tidal, yang telah kita dengar nukilan kalam Al-Albani secara lengkap. Adapun Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah tidak sampai membid'ahkan dan menghargai ijtihad ulama yang berpendapat bersedekah saat i'tidal. Nah, tersisa pembahasan hukum i'tidal dan tumaknina dalam i'tidal. Hukum i'tidal, dan kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan i'tidal. I'tidal yakni berdiri kembali setelah rukuk. Ya, tegak berdiri kembali setelah rukuk. Hukumnya adalah rukun yang menentukan sahnya salat. Hukumnya adalah rukun yang menentukan sahnya sholat. Dalilnya adalah hadis pria yang keliru sholatnya, yang dikenal dengan al-musifi sholati pada istilah ulama. Pada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepada pria itu, ثُمَّ رَفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا. ثُمَّ kemudian irfa' angkat kepalamu, bangkit dari rukuk, hatta hingga ta'tadila qa'iman, ta'tadila qa'iman, engkau berdiri tegak dengan sempurna. Muttafaq alaih, muttafaq alaih, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Pada riwayat Rifa' bin Rafi' Az-Zurqi, sebagaimana telah berkali-kali disampaikan, ada dua riwayat sahabat yang dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Adapun Abu Hurairah, riwayat Abu Hurairah jelas itu muttafaq alaih. Riwayat Rifa' bin Rafi' di luar sahih Bukhari dan Muslim. Ada riwayat yang dinilai sahih oleh Al-Albani. Nah, pada riwayat yang dikeluarkan oleh Ahmad, riwayat Rifa' bin Rafi' Az-Zurqi yang dikeluarkan oleh Ahmad dalam musnadnya dan dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi, lafadznya, fa idza rafa'ta ra'saka kemudian apabila kamu mengangkat kepalamu, bangkit dari rukuk, fa aqim sulbaka maka tegakkan tulang punggungmu. Sudah lewat riwayat ini sebelumnya. Hatta tarji'al 'idhamu ila mafasilha hingga tulang belulang kembali ke persendian-persendiannya. Yaitu rangkaian ya tulang belulang yang ada di punggung, kembali ke persendiannya masing-masing, yakni tegak berdiri dan sempurna. Pada riwayat Al-Hakim yang juga dinilai sahih oleh Al-Albani dalam sifat salat Nabi dan juga dalam sahih Al-Jami', lafadznya, hatta ya'khudha kullu 'azmin ma'khadahu. Hatta ya'khudha kullu 'azmin ma'khadahu. Hingga ya'khudha mengambil kullu 'azmin seluruh tulang. Ya, ya'khudha mengambil kullu 'azmin seluruh tulang mengambil ma'khadahu setiap tulang ya di seluruh tulang ada mengambil posisinya masing-masing dan telah diterangkan sebelumnya pada pembahasan sifat kedua tangan sadar bidal itu diulurkan ke bawah bahwa riwayat ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan sifat kedua tangan. Fa idza rafa'ta ra'saka faqim sulbaka hatta tajri al-idham ila mafasilha hatta ya'khudha kullu 'azmin ma akhadahu hingga tulang-tulang kembali ke persendian-persendiannya sudah tulang mengambil posisinya. Ini tidak terkait dengan tangan karena ya masalah bersedekah tidak disinggung sama sekali satu pun riwayat dari seluruh riwayat hadis al-musyfi salat pria yang berdiri salatnya itu ya tidak ada sama sekali satu pun riwayat yang menyinggung masalah bersedekah di awal sholat. Sehingga bagaimana mungkin ya lafaz ini dikembalikan ke bersedekah. Jadi ini kembalinya ke masalah tulang punggung persendian, ya, tulang susunan tulang punggung. Nah, as-sul sebagaimana di awal hadits, fa'aqim sulbah, tegakkan tulang punggung. Nah, maka persendian yang dimaksud, ya, tulang-tulang kembali persendian, yakni susunan tulang punggung. Setiap tulang kembali ke posisinya, ini tulang-tulang punggung, susunan tulang punggung. Nah, inilah kaitannya dengan persendian tangan, tayyib, dan ini juga terkait dengan tumaknina akan dibahas nanti setelahnya. Nah, yang jelas, sisi pendalilan dari hadis ini, Nabi alaihissalam memerintahkan kepada pria itu pada riwayat Abu Hurairah untuk i'tidal hingga tegak berdiri sempurna i'tidal. Dan telah disampaikan sebagaimana ditegaskan Ibnu Uthaymin, sebagaimana ditegaskan Ibnu Uthaymin dalam Syarh Al-Mundhir, bahwa seluruh yang diperintahkan oleh Nabi alaihissalam pada riwayat Abu Hurairah kepada pria yang keliru sholatnya itu semuanya rukun yang wajib dikerjakan yang menentukan sahnya sholat, dan selainnya adalah syarat penentu sholat. Adapun riwayat Rifa' bin Rafi' al-Zurafi bercampur, ada yang merupakan rukun, ya. Ada pula bahkan ada yang mustahab di situ. Bahkan ada yang perkara mustahab yang diperintahkan. Pada riwayat dari Fa'il bin Rafi'. Namun untuk bagian ini, ya, bagian ini yang juga diriwayatkan dari Fa'il bin Rafi', tentunya perintah tersebut menunjukkan rukun sebagaimana itu diperintahkan pada riwayat Abu Hurairah. Oleh karena itu, jumhur ulama di dalamnya adalah mazhab Ahmad, mazhab Hambali, ya. Pendapat Ahmad yang menjadi mazhab Hambali, pendapat Asy-Syafi'i yang menjadi mazhab Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Malik menyatakan bahwa i'tidal rukun penentu sahnya sholat. Pendapat Ahmad, yang tentunya ini menjadi mazhab Hambali, pendapat Asy-Syafi'i tentunya ini menjadi mazhab Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Malik. Dan ini dirujukkan oleh An-Nawawi dari kalangan fuqaha Syafi'iyah, dari kalangan fuqaha Hanabilah, Ibn Qudamah, Ibn Uthaymin, ya, termasuk As-Sa'di, nah, guru Ibn Uthaymin, dan juga dirujukkan oleh Al-Albani. Bahwa ini rukun. Nah, yang diperkecualikan darinya adalah i'tidal dari rukuk yang kedua pada salat gerhana, salat khusuf, salat gerhana. I'tidal dari rukuk yang kedua, sebagaimana rukuk yang kedua juga bukan rukun, i'tidalnya juga bukan rukun. Baik, ini jelas ya. Adapun pendapat Abu Hanifah dan riwayat lain dari Malik bahwa i'tidal bukan rukun, jelas merupakan pendapat yang keliru. Ya, pendapat itu jelas keliru. Pendapat Abu Hanifah dan pendapat dari Malik bahwa jidal bukan rukuk. Jadi menurut pendapat ini dari rukuk bisa saja langsung sujud. Tidak perlu i'tidal, tidak perlu bangkit untuk i'tidal. Dari rukuk langsung sujud bisa. Nah, langsung saja turun dari rukuk langsung sujud. Karena i'tidal bukan rukun. Namun jelas keliru menyelisihi hadis pria yang salah ya salatnya. Nah, kemudian tumaknina dalam i'tidal, tumaknina dalam i'tidal, dalam pelaksanaan i'tidal wajib mengerjakan i'tidal dengan tumaknina. Wajib mengerjakan i'tidal dengan tumaknina karena merupakan rukun yang menentukan sahnya sholat. Ya, karena merupakan rukun yang menentukan sahnya sholat. Yakni tumaknina termasuk rukun. Tumaknina termasuk rukun. Tumaknina dalam melaksanakan i'tidal rukun yang menentukan sahnya salat. Dalilnya adalah hadis pria yang keliru salatnya. Hadis yang telah lewat di atas. Hadis yang telah lewat di atas menunjukkan ya bahwa tumaknina dalam i'tidal merupakan rukun. Karena Nabi SAW merintahkan, "Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman," kemudian angkat kepalamu hingga kamu tegak berdiri yang sempurna. Pada riwayat Rifa' bin Rafi' Az-Zuraqi, ya, "Fa'qim sulbak hatta tarji' idhamu ila mafasiliha." Riwayat Ahmad dari Al-Hakim, "Hatta ya'khudha kullu 'azmin ma akhadahu." Dan dipetik dari riwayat-riwayat itu kriteria tumaknina. Tumaknina artinya menenangkan sejenak. Menenangkan sejenak. Ketika sudah menegakkan as-sul tulang punggung dan tulang susunan tulang belulang yang ada di punggung sudah pada posisinya masing-masing, ya, pada persendiannya masing-masing, sejenak, dan itu tidak tercapai kecuali dengan diam sejenak. Adapun ketika sampai di atas langsung turun, maka, ya, tidak tumaknina, tidak tenang dan tidak kembali ke posisinya masing-masing dengan baik. Jadi tunggu sampai kembali hatta ya'khudha kullu 'azmin ma akhadahu. Nah, kembali ke tulang belulang, sunnah tulang belulang yang dari punggung itu sudah kembali ke persendiannya masing-masing, mengambil posisinya masing-masing dengan baik. Tentunya diam sejenak sehingga mengambil posisinya masing-masing dengan baik. Baru kemudian boleh sujud setelah itu. Nah, jadi dipetik dari situ kriteria tumaknina menurut mazhab Hambali dan Syafi'i, adalah menenangkan diri sejenak saat telah tegak sempurna, saat telah ya tegak berdiri dengan sempurna. Nah, saat telah i'tidal, jadi tidak langsung merungkan tubuh untuk sujud. Difahami ya? Karena jika sampai ke atas tidak menenangkan diri sejenak baru sampai turun lagi sujud, maka tidak tercapai perintah Nabi alaihi salatu wassalam hatta tarji' al-idhamu ila mafasilha hatta ya'khudha kullu 'azmin ma akhadahu. Nah, karena belum kembali ke posisinya masing-masing dengan baik, sudah turun lagi. Nah, adapun jika ketika tidak sempurna, diam sejenak, maka ya'khudh kullu 'azmin, terpenuhi, tercapai, hatta ya'khudha kullu 'azmin ma akhadahu. Setelah tulang kembali ke posisinya, mengambil posisinya masing-masing. Nah, baru boleh. Setelah itu, sujud, sudah tercapai tuma'nina. Nah, dan ini juga yang dipilih oleh Al-Albani. Ini yang dipilih oleh Al-Albani, cerita tuma'nina ini. Dalam talkhis sifat salat Nabi, talkhis sifat salat Nabi, Al-Albani rahimahullah mengatakan, kemudian berdiri tegak sempurna dengan tenang, ya, mutmainnan, dengan tenang, hingga seluruh tulang belulang mengambil posisinya dengan tenang. Nah, jika arjubalam, nah, lafaz ucapannya Al-Albani dalam talkhis, yang tu mau mendengarnya nak bacakan. Nah, beliau mengatakan, summa yaqumu mu'tadilan mutma'innan. Summa yaqumu, kemudian berdiri mu'tadilan, dengan tegak berdiri sempurna i'tidal, mutma'innan, dengan tenang, hatta ya'khudha kullu 'amrin ma akhadahu, hingga setiap tulang mengambil posisinya masing-masing. Wa hadha ruknun. Wa hadha ruknun. Baik. Nah, kriteria ini dipetik dari perintah Nabi alaihi salatu wassalam untuk tuma'nina dalam i'tidal secara mutlak. Pada riwayat Abu Hurairah dan riwayat Rifa' bin Rafi' az-Zurqi, Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan tuma'nina dalam i'tidal secara mutlak. Hatta ta'tadila qa'iman. Hatta tarji'al 'idhamu fa'qim sulbak hatta tarji'al 'idhamu ila mafasiliha hatta ya'khudha kullu 'azmin ma'khadahu. Tidak ada kan di situ pembatasan bahwa lamanya sekian. Ya, berdiri i'tidal dengan lama sekian. Tidak ada pembatasan di situ. Perintahnya mutlak. Ya, hingga berdiri tegak sempurna dengan tenang. Hatta ya'khudha kullu 'azmin ma'khadahu, hingga setiap tulang mengambil posisinya masing-masing. Dan itu hanya akan tercapai jika tenang sejenak. Tidak langsung turun lagi. Nah, berarti dipetik dari riwayat-riwayat itu, seminimalnya tuma'nina sudah sah. Seminimalnya tuma'nina, setidaknya tuma'nina sudah sah. Asalkan sudah tuma'nina dengan kadar tersebut, maka sholat sah. Asalkan sudah tuma'nina dengan kadar ya tersebut, kriteria yang disebutkan itu, maka sholat sah. Kendati tidak sempat membaca zikir. Misalkan ya, lupa baca zikir, lupa baca Rabbana lakal hamd. Nah, ya, langsung sujud lagi. Tapi sudah sempat tuma'nina dengan kadar yang disebutkan, seminimalnya tuma'nina. Maka sudah sah. Adapun dia lupa baca Rabbana lakal hamd, kembali kepada mazhab yang dianut. Jika meyakini ya ada zikir wajib, saat tidak, ya, minimalnya tahmid, Rabbana lakal hamd dan semisalnya. Tetapi dia lupa, maka berarti nanti ditutupi dengan sujud sahu sebelum salam, karena itu kekurangan dalam sholat, meninggalkan suatu perkara wajib karena lupa. Jika meyakini bahwa itu mustahab, ya, tidak ada zikir wajib karena ya, tidak sebagaimana pada rukuk dan sujud, duduk. Nah, maka berarti ya tidak dituntut sujud sahwi. Nah, jadi ini yang benar insyaallah apa yang kita dengar dari mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i yang juga dipilih oleh Al-Albani. Nah, kriteria tumaknina apa yang kita dengar. Adapun pendapat sebagian fuqaha Hanabilah yang menyelisih mazhab Hambali, dan sebagian fuqaha Hanabilah yang menyelisih mazhab Hambali, termasuk Ibn Uthaymin, membatasi tumaknina dengan zikir wajib pada i'tidal. Membatasi tumaknina dengan zikir wajib pada i'tidal. Sekarang kita ketahui bahwa mazhab Hambali mewajibkan zikir-zikir wajib pada ruku, pada i'tidal, pada sujud, pada duduk, pada sujud. Nah, dan itu mereka jadikan yakni sebagian fuqaha Hambali, sebagian fuqaha Hanabilah menjadikan zikir-zikir wajib itu sebagai kriteria tumakninah. Pada rukuk, kriteria tumakninahnya adalah menenangkan diri dengan kadar membaca Subhanallah Rabbil Azim. Pada i'tidal, menenangkan diri tumakninah dengan kadar yang cukup untuk membaca Rabbana Lakal Hamd. Pada sujud, kita itu maninanya adalah menenangkan diri dengan kadar yang cukup untuk membaca Subhanallah Rabbiyal A'la. Nah, pada duduk antara dua sujud, kita itu maninanya adalah menenangkan diri, diam sejenak, tenang sejenak, ya, dengan kadar yang cukup untuk membaca Rabbik Firli. Ini pendapat sebagian fuqaha Hanabilah termasuk Ibn Uthaymin. Namun, yang pertama, lebih tepat insyaAllah, karena acuannya, pijakannya kembali ke hadis Al-Musifi Salati. Pada riwayat-riwayat yang sahih tersebut, Nabi SAW tidak membatasi ya, dengan batas tertentu kadar tumaknina tersebut, yang berarti ya, seminimalnya tumaknina sudah sah. Nah, karena dimutlakkan, berarti tidak ada batas tertentu, berarti seminimalnya, setidaknya tumaknina, tenang sejenak sudah tercapai tumaknina. Wallahu a'lam. Naam. Jadi ini tentunya pembahasan tumaknina. Ya. Adapun tentunya afdalnya adalah jelas membaca minimalnya, membaca tahmid. Ya. Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana lakal hamd atau Allahumma Rabbana walakal hamd atau dilanjutkan dengan tambahan-tambahan yang sudah kita pelajari. Ya. Naam, dan perlu diingat bahwa yang dicontohkan oleh Nabi alaihissalam adalah keselarasan pada gerakan-gerakan sholatnya, pada pelaksanaan rukun-rukun sholatnya dalam hal ya panjang pendeknya. Sebagaimana telah lewat pada hadis ya Hudzaifah bin Yaman riwayat Muslim. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam membaca surat Al-Baqarah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam apa saja yang dibaca pada hadis Hudzaifah saat berdiri surat Al-Baqarah. Hah? Setelah itu lanjut An-Nisa, kemudian lanjut Al-Imran, panjang kan, kemudian disifatkan ketika ruku baca Subhanallah Rabbiyal Azim, diulang-ulang hingga panjang rukunya mendekati qiyamnya. Nah, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam i'tidal. Ya. Nah, pada riwayat Muslim masalah i'tidal tidak diterangkan secara jelas. Ya. Kemudian sujud. Kemudian sujudnya membaca Subhanallah Rabbiyal A'la, dipanjangkan sujudnya ya, hingga mendekati qiyamnya. Jadi hampir selaras, ya, selaras ruku, panjang rukuknya, panjang sujudnya mendekati qiyam, sama qiyamnya. Nah, ada riwayat di luar Sahih Muslim, yaitu riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Sanadnya sahih. Hadis Hudzaifah tadi di luar Sahih Muslim, riwayatnya Abu Dawud dan An-Nasa'i. Di luar Sahih Muslim, riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dinilai sahih sanadnya oleh Al-Albani dalam sifat salat Nabi, halaman 137. Pada penyebutan zikir-zikir yang disyariatkan oleh tidak. Nah, dinilai sahih sanadnya oleh beliau, dan takhrij secara lengkap hadis ini bisa dilihat dalam Al-Irwa, Irwa Al-Walid. Nah, disebutkan pada riwayat Abu Dawud An-Nasa'i tersebut, ketika Nabi i'tidal membaca, dan ini salah satu tambahan zikir, tambahan sigot zikir, ya, selain empat tahmid yang telah lewat, Nabi membaca li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamd, yukarriru dhalik. Nabi alaihi salatu wassalam mengulang-ulang, ya, mengulang-ulang, hatta kana qiyamuhu nahwan min ruku'ih, hatta kana qiyamuhu nahwan min ruku'ih, sehingga berdirinya Nabi alaihi salatu wassalam, yakni lama berdirinya pada i'tidal tersebut, sehingga lama berdirinya beliau melaksanakan i'tidal itu dekat, mendekati lama rukuknya, mendekati lama rukuknya. Dan lama rukuknya tadi sudah disifati bahwa lama rukuknya mendekati lama berdirinya di awal salat dengan cara mengulangi subhanallah rabbiyal azim. Sekarang i'tidalnya agar lama, untuk mendekati agar seragam, selaras dengan lama rukuknya, ya, maka dengan cara mengulang-ulang tahmid li rabbiyal hamd, rabbiyal hamd, rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd, terus diulang. Ini pada qiyamul lail. Nah, pada qiyamul lail memang, ya, disunnahkan panjang salatnya. Nah, barakallahu fiikum. Ya, yang demikian kita anggap tuntas pembahasan i'tidal, dan kita akan beralih kepada rukun berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini, ya. Hawanya agak berat malam ini, karena kalian tentu agak lelah. Nah, usai hujan kita cukupkan. Nah, subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.